ku mungkiri janjiku. Kini aku menyesali semua itu. Selainmu tak lagi ku temui, gantimu sampai kini. Tahukah kau betapa ku merasa tersisa untuk melupakan dirimu. Hampir tiang waktu pasti terimbas semula detik-detik indah bersamamu. Kini aku kehilangan cinta itu. Menggantimu tak lagi ku temui, sepertimu sampai kini. Setia dan ingin ku miliki jiwanya. Tapi mengapakah aku mencurangi cinta sewaktu ku miliki cintanya. Ternyata aku